Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, yaitu apa yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala An-Nawawi rahimahullah wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah atau ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mauqufan alaihi annahu qala, ini merupakan ucapan beliau yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, yakni jagalah, perhatikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperhatikan ahlu baiti, dengan memperhatikan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Abu Bakar Siddiq ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Apa makna dari urqubu? Disebutkan di sini makna urqubu yaitu ra'u. Ra'u artinya jagalah, peliharalah, wahtarimu wa akrimu, dan hormatilah serta muliakanlah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menghormati dan menjaga dan memuliakan keluarga beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan dan umat ini diperintahkan untuk menghormati ahlul bait Rasulullah SAW, ya, kemudian memuliakan mereka, menempatkan mereka pada tempatnya, apalagi mereka yang merupakan pengikut dari Rasulullah SAW, ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tidak menyimpang dari jalan yang lurus, mereka tidak menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, maka sudah merupakan kewajiban kita untuk menghormati mereka dan memuliakan mereka. Namun perlu dijelaskan bahwa penghormatan dan pemuliaan terhadap mereka bukan berarti pengkultusan, tidak. Karena kita dilarang dan diharamkan mengkultuskan manusia. Jangankan keluarga beliau, Rasulullah SAW tidak boleh dikultuskan. Oleh karena itu, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan itulah ajaran agama yang wasat, yang Allah jadikan umat ini sebagai ummatan wasatan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian, ya, umat yang wasat, umat yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi terhadap seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi kamu sekalian bahwa kamu adalah umat yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, umat yang wasat, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, ya, tetapi yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang wasatiyah. Ini yang merupakan sikap Ahlus Sunnah terhadap berbagai permasalahan, termasuk dalam hal ini adalah sikap mereka dalam menghormati dan memuliakan Ahlu Baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak seperti Rafidah. Rafidah mengkultuskan Ahlul Bait. Ya, bahkan imam-imam mereka yang mereka katakan imam yang 12 itu mengetahui yang gaib. Ya, nah, ini menunjukkan sikap yang melampaui batas. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka marilah kita letakkan suatu pada tempatnya. Kita memuliakan Ahlul Bait, letakkan mereka pada tempatnya, menghormati mereka apalagi yang taat kepada Allah, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini harus dan wajib dimuliakan, wajib dihormati oleh kaum muslimin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau meletakkan dan beliau menghormati Nabi alaihi wasallam sehingga beliau mengucapkan kalimat ini, jagalah, hormatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghormati keluarga beliau dan memuliakan keluarga beliau. Nah, ini satu sikap yang menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang mencintai Rasulullah sallam dan orang yang mencintai keluarga dan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu bab yang ke-44. Kata beliau rahimahullah, babu tawqiril ulama, bab tentang menghormati para ulama. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk menghormati para ulama, juga meletakkan mereka pada tempatnya, karena para ulama adalah warasatul anbiya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Maka dari itu mereka harus dihormati, harus dimuliakan. Tauqir al-ulama wal-kibar, demikian pula orang-orang yang kibar sin, orang-orang yang sudah tua, ya, mereka harus dihormati, dimuliakan. Dan ini ajaran Islam kepada kita, menghormati orang yang lebih tua, ya, tidak boleh kurang adab kepada mereka, ya, karena ini adalah ajaran akhlak. Dan Rasul alaihissalam telah dibina oleh Allah SWT, beliau adalah orang yang paling menghormati orang yang lebih tua, ya, sehingga ketika terjadi pada saat penaklukan kota Mekah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa ayahnya Abu Quhafah radhiyallahu an menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab, atau ketika melihat Abu Bakar Siddiq membawa ayahnya, kata Nabi alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, mengapa engkau tidak biarkan aku yang mendatangi syekh yang tua ini? Aku yang datangi ayahmu. Ini menunjukkan penghormatan beliau kepada orang yang lebih tua, dan ini adalah adab yang diajarkan oleh Islam. Kemudian juga taukir ahli al-fadl, kita diperintahkan juga oleh agama untuk menghormati orang-orang yang memang memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, harus kita akui, ya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita kemudian kita tidak menghormati mereka karena hawa nafsu. Jangan, bagaimanapun, ya, kadang-kadang yang namanya manusia ada hal-hal kurang cocok, dan orang yang memiliki keutamaan, keutamaan, tapi kita diperintahkan untuk tetap menghormati mereka, ya, bicara dengan cara yang baik dan kalimat-kalimat yang baik. Ini ajaran Islam, apalagi para salaf dahulu yang merupakan manhaj mereka, merupakan manhaj yang kita berupaya mengikuti mereka dalam metode mereka beragama, metode mereka memahami dalil, metode mereka di dalam mempraktikkan agama Allah ini, ya, yaitu dan mengikuti manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang memuliakan dzul fadli atau dzul fadli, orang-orang yang mempunyai kehormatan, yang mempunyai keutamaan. Mereka hormati, mereka muliakan, ya. Ini tuntunan Islam, ajaran Islam, ya. yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa taqdimuhum ala ghairihim. Kemudian pula kita mendahulukan mereka atas yang lainnya, yaitu para ulama, kibarus sin, orang-orang yang lebih tua, dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Dahulukan mereka, hormati mereka, muliakan mereka. Ini ajaran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dilakukan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika kita bermanhaj dan manhaj salaf, jangan kita mengambil setengah-setengah. Oh, yang cocok akidahnya kita ambil akidahnya, akhlaknya dibuang. Yang cocok fikihnya kita ambil fikihnya, kemudian akidahnya disisihkan, dan seterusnya. Itu bukan manhaj salaf, itu manhaj hawa, hawa nafsu, ya. Mana yang sesuai diambil, mana yang tidak sesuai dibuang. Waliyadzubillah. Orang yang mengikuti dalil, yang mengikuti manhaj dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan meletakkan hawa nafsu di belakangnya. Dia akan mendahulukan dalil, mendahulukan apa yang dilaksanakan oleh para salaf sebagai contoh dalam kehidupan mereka. Jadi taqdimuhum ala taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim, dan mengangkat majlis-majlis mereka, memuliakan majlis-majlis mereka, wa izhar martabatihim, dan tampakkan yakni kedudukan mereka, status mereka kepada manusia bahwa mereka memang memiliki keutamaan, ya. Ini yang diajarkan oleh Islam. Tapi semuanya itu tentu sebagai catatan, dan tidak mengkultuskan mereka. Karena tidak ada pengkultusan manusia dalam Islam. Ya. Tidak ada pengkultusan manusia di dalam Islam atau makhluk-makhluk selain ya manusia. Mengkultuskan malaikat, mengkultuskan jin, ini tidak dibenarkan oleh Islam. Ya. Jadi meletakkan suatu pada tempatnya. Yang dimuliakan, ya, orang-orang yang pantas dimuliakan, ya dimuliakan. Dihormati, ya dihormati. Tapi tidak melampaui batas. Inilah. Inilah ajaran agama Islam yang sempurna, yang telah mengajarkan kita segala sesuatu. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkan. Bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang terpenting. Di dalam pepatah atau perkataan orang-orang Arab dahulu, mereka mengatakan, La ya'riful fadla li ahlil fadli illa dhawul fadl. La ya'rifu al fadla li ahlil fadli illa dhawul fadli. Tidak mengenal, tidak mengetahui keutamaan bagi orang yang memiliki keutamaan, kecuali orang yang memang mempunyai keutamaan. Artinya orang-orang yang utama itu, ya, yang mengetahui keutamaan orang lain, ya, bukan kemudian dia melupakan atau pura-pura tidak mengetahui, ya. Jadi orang yang memiliki keutamaan adalah orang yang tahu keutamaan orang lain. Orang yang memiliki keutamaan adalah orang yang mengetahui dan mengakui tentang keutamaan orang lain, di antara para ulama, kibarus sin, orang-orang yang lebih tua, kemudian orang-orang yang memiliki keutamaan dalam kehidupannya, ya, ya, mereka memang mempunyai keutamaan. Adapun dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Nah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla dalam bentuk pertanyaan yang setiap orang mengetahui jawabannya. Pertanyaannya adalah, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Ya. Makanya tidak ada jawaban dalam ayat ini. Ya. Bahkan para ulama ya, mengatakan makna dari hal yastawi di sini artinya la yastawi. Tidak sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tidak akan sama. Statusnya beda. Orang yang berilmu lain dan orang yang tidak berilmu. Jangan disamakan. Para ulama memiliki status yang lain. Mereka dihormati, mereka dimuliakan. Dan ulama yang dimaksud di sini adalah ulama-ulama rabbaniyun. Ulama-ulama yang betul-betul mereka mempunyai ilmu. Mereka amalkan ilmunya. Mereka dakwakan ilmunya. Mereka bersabar di dalam mendakwakan dan mengajarkan ilmu mereka. Itu ulama rabbaniyun. Bukan ulama-ulama su' yang menjual agama, yang menjual akidah, yang menjelajahkan Islam. Bukan itu. Itu bukan ulama. Ya. Itu pedagang agama. Ya. Tergantung maslahat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari ulama-ulama su' seperti itu. Ulama yang dimaksud di sini, yang dihormati, dimuliakan, diletakkan pada tempat mereka adalah ulama-ulama rabbaniyun. Yang mereka mempunyai ilmu yang rasikh, ilmu yang mantap, mempunyai akidah yang benar, berperilaku yang mulia, mengajarkan kepada umat tentang agama Allah. Mereka bersabar dalam menghadapi tantangan, dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah umat yang, atau ulama yang rabbaniyun. Mereka amalkan ilmu mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, di antaranya adalah yang pertama hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, wa an Abi Mas'udin, Abu Mas'ud ini nama panggilannya, kunyahnya. Nama aslinya adalah Uqbah bin Amr al-Badri, yani seorang yang mengikuti Perang Badar. Ya, Uqbah bin Amr al-Badri, beliau salah satu di antara orang-orang yang mengikuti Perang Badar. Al-Ansari, yakni dari golongan kaum Ansar. Ya, dari golongan kaum Ansar, itu orang-orang penduduk asli kota Madinah. Itu kaum Ansar. Sedangkan kaum Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu namanya Al-Muhajirun. Nah, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam, yang imam dalam salat bagi suatu kaum adalah orang yang paling pandai, paling banyak bacaan Al-Qur'annya, kitab Allahnya. Fa in kanu fil qira'ati sawa, apabila mereka dalam hal hafalan Qur'an yang mereka miliki sama, fa a'lamuhum bis sunnah. Jadi apabila ada dua orang atau tiga orang bacaannya, hafalannya itu sama, maka yang berhak menjadi imam dari tiga orang ini atau dari dua orang yang sama Qur'annya adalah yang lebih mengetahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. fa'alamuhum bisunnah. Fa'in kanu fi sunnati sawa. Apabila mereka, ya, dua orang ini atau tiga orang ini dalam sunnah sama-sama ilmunya, sama-sama pengetahuannya, sama-sama pengamalannya, fa'akdamuhum hijratan, maka didahulukan yang siapa di antara mereka yang duluan hijrah. Ini tentu di zaman dahulu, hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau ada tiga sahabat muhajirin, misalnya, pengetahuan Qur'annya sama, bacaannya sama, hafalannya sama, tentang sunnah sama, maka yang didahulukan, siapa di antara mereka yang duluan hijrah? Ya. Yang duluan hijrah. Fa'in kanu fil hijrati sawa'an. Apabila mereka sama di dalam hijrah, fa'akdamuhum sinnan, maka yang didahulukan, kalau sama-sama hijrahnya, maka yang didahulukan adalah yang paling tua. Yang usianya paling tua itu yang dikedepankan, dimajukan menjadi imam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya'ummanna rajulur rajula fi sultanihi. Dan janganlah sekali-kali seorang dia menjadi imam di tempat pada tempat yang dikuasai oleh orang lain. Ya. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih. Dan jangan dia duduk, ya, jangan seseorang duduk di rumah orang lain, ya, di tempat yang khusus bagi orang itu, dia tidak boleh menempati tempat tersebut kecuali kalau diizinkan oleh tuan rumahnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, kata Nabi alaihi wasallam, ya umul qawma akrohum li kitabillah, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, fa'inkanu fil hijrati sawa, kalau mereka dalam hijrahnya itu sama, maka fa'akdamuhum silman, maka yang didahulukan adalah, kalau mereka usia mereka itu sama, maka yang didahulukan adalah yang duluan memeluk Islam. Jadi umurnya sama, bacaan Qur'annya sama, pengetahuannya tentang sunnah sama, hijrahnya sama, ya, maka dilihat siapa yang duluan masuk Islam dari dua orang yang sama derajatnya ini. Kalau di antara mereka yang mana yang duluan Islam, itu yang dikedepankan, dimajukan untuk menjadi imam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, Nabi SAW bersabda, ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam pada suatu kaum adalah yang paling pandai di dalam Al-Qur'annya, kitab Allah. Wa aqdamuhum qira'atan, dan orang yang duluan mengetahui, mengenal qira'ah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Fa in kanat qira'atuhum sawa'an, apabila bacaan mereka sama, faya ummuhum akdamuhum hijratan, maka didahulukan orang yang duluan hijrah, dia yang didahulukan menjadi imam. Fa'inkanu fil hijrati sawa'an, kalau mereka dalam hijrahnya sama, tidak ada perbedaan ketika hijrah mereka, falya ummuhum akbaruhum sinnan, maka hendaklah menjadi imam di antara mereka yang lebih tua usianya, lebih tua umurnya. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Rasul alaihissalam menghormati orang-orang yang mulia, mendahulukan para ulama, orang yang pandai membaca Al-Quran, yang banyak hafalannya, ya, ini tetap didahulukan. Ya, yang lebih mengetahui tentang sunnah Nabi SAW, yang lebih tahu mengetahui tentang ya, tentang sunnah, yang lebih dahulu hijrah, orang yang lebih usia, lebih tua, maka ini semua yang disebutkan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwa beliau meletakkan suatu pada tempatnya. Di saat bersamaan dilihat sisi mana yang dimiliki oleh salah satunya dari orang-orang yang memiliki kesamaan itu dalam derajat ilmunya, bacaannya, pengetahuan tentang sunnahnya, maka dilihat sisi mana yang lebih, itu yang didahulukan. Jadi memang ajaran menghormati ulama adalah ajaran Rasulullah SAW. Ini dilihat dari masalah atau yang di hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini. Kemudian di sini disebutkan wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani, dan tidak boleh seorang menjadi imam ya pada orang lain di wilayah kekuasaannya. Artinya begini, satu contoh, kita datang bertamu di rumah seseorang, kemudian kita sholat bersama orang itu karena satu hal, sholat di rumahnya. Maka tamu ini tidak boleh menjadi imam memimpin sholat di rumah tersebut, karena yang lebih berhak memimpin sholat adalah tuan rumah itu, kecuali kalau dia izinkan. Kalau dia mengizinkan kita untuk mempersilakan kita menjadi imam, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau seorang datang di rumah orang atau datang di musholla seseorang, musholla itu ada imamnya, kemudian langsung masuk. Demikian pula datang satu masjid, di masjid itu ada imamnya, kemudian kita langsung robos masuk menjadi imam. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Kecuali kalau orang itu memberi izin, mempersilahkan. Silakan Pak, Bapak jadi imam. Ya, penghormatan dari Bapak. Bapak datang sini. Nah, itu tidak mengapa. Karena diizinkan. Tapi seorang meminta, menampakkan dirinya, yang nerobos masuk menjadi imam tanpa seizin yang berkuasa di situ, yang mempunyai wilayah di situ, maka ini adalah perilaku yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Centra hikmahnya adalah karena apa? Akan menimbulkan sesuatu dalam hati, menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan su'dhan, prasangka yang jelek. Ya, maka dari itu beliau melarang. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Tidak boleh seorang menjadi imam di satu tempat yang mana di situ ada imamnya. Orang itu berkuasa di situ. Dia menjadi imam di tempat itu. Wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idznih. Demikian pula ketika bertamu di suatu tempat, di rumah seseorang, kadang-kadang tuan rumah itu mempunyai tempat khusus yang dia selalu duduk di tempat itu. Kalau tamu-tamu datang, semua dipersilakan di tempat selain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita tentang di antara adab-adab ketika kita bertamu. Ya, jadi kita tidak boleh menempati tempat tuan rumah yang khusus untuk tuan rumah itu. Kecuali kalau diizinkan. Kecuali kalau tuan rumahnya mengizinkan kita menempati tempat tersebut. Yang diambil dari hadis ini, ya, yang diambil dari hadis ini banyak sekali pelajaran. Di antaranya disebutkan oleh para ulama yaitu mendahulukan orang yang paling berilmu ketika menjadi imam di dalam sholat, yaitu orang yang paling mengetahui tentang kitab Allah dan paling pandai dalam membacanya, paling banyak hafalannya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang mengetahui tentang sunnah, yang mengetahui dan mengenal sunnah, dia yang dikedepankan. Kalau bacaan mereka itu sama, maka dahulukan orang yang berilmu tentang sunnah. Kemudian yang lebih dahulu dalam hal berkaitan dengan hijrah, ya, dan lebih dahulu memeluk Islam, baru kemudian kalau sama mereka itu sama, maka dahulukan orang yang paling tua. Nah, inilah dia fiqih imamah, fiqih tentang permasalahan berkaitan dengan imam di saat sholat, ya. Imam di saat sholat, ya. Jadi mereka atau Nabi SAW telah mengajarkan semua ini, bagaimana dan siapa orang yang berhak menjadi imam, kemudian siapa yang berikutnya, siapa yang berikutnya, siapa yang berikutnya, kalau yang pertama, kedua, ketiga itu berhak berhalangan atau sama statusnya, maka mana yang didahulukan. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang kitab Allah Azza wa Jalla, baik dalam hal berkaitan bacaannya ataupun menghafalnya ataupun memahaminya, ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang termulia adalah ilmu tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam membacanya, dalam menghafalnya, dalam memahaminya, ya. Ini semua tentu tetap menunjukkan bahwa ilmu tentang kitab Allah yang termulia. Kemudian berikutnya yang diambil juga dari hadis ini, bahwa urutan ilmu yang berikutnya setelah ilmu tentang kitab Allah, yaitu ilmu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang mengetahui tentang sunnah Nabi, tentang hadis-hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang didahulukan, dan ini menunjukkan keutamaan belajar sunnah, keutamaan belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang dahulu memeluk Islam juga memiliki status yang tinggi. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang para sahabat, ya, yang mana mereka adalah orang-orang yang terdahulu memeluk Islam. Allah menunjukkan kemuliaan mereka. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'un bihsanin radiyallahu anhum radu'an. Dan orang-orang pertama-tama, orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam, ya, dari golongan muhajirin dan golongan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka urutan dalam memeluk Islam, urutan dalam mengenal sunnah, ini adalah juga mempunyai status tersendiri dalam pandangan agama Allah dan agama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tuan rumah, sahibul bait atau imam rawatib di satu masjid, ini lebih berhak menjadi imam daripada tamu yang datang pada mereka. Ya. Daripada tamu yang datang kepada mereka. Mereka lebih berhak untuk menjadi imam, kecuali kalau mereka izinkan orang yang datang itu dan mempersilahkan orang yang datang itu untuk menjadi imam. Tapi pada hakikatnya, mereka lebih berhak untuk menjadi imam. Nah, ini yang tentu juga penting dan patut kita pahami dan kita ambil pelajaran dari hadis ini. Karena begini, kadang-kadang, ya, mungkin karena keterbatasan ilmu yang ada pada sebagian kaum muslimin, sehingga ada sikap-sikap yang aneh. Ada orang datang di satu masjid, langsung nerobos jadi imam. Ini tidak pantas. Ini tidak pantas. Padahal ada imam rawatibnya. Ya, ada imam rawatibnya. Dia tidak dipersilakan jadi imam. Atau ada orang yang mengetahui dirinya, dia mempunyai kelemahan, baik dalam bacaan, baik di dalam ilmu tentang sunnah, tapi tetap dia tuh ngotot menjadi imam, padahal ada orang-orang yang lebih pantas menjadi imam, yang lebih berilmu, lebih fasih bacaannya, itu tidak mau diberi kesempatan. Nah, ini juga menjual kebodohan, ya, kejahilan, ya, dan ambisi, ya, yang jelek, ya, karena agama ini ada aturannya, ya, ada aturannya. Maka kita jangan menjadi penghalang manusia dari kebaikan-kebaikan karena suatu hal, karena sentimen atau yang lainnya. Kadang-kadang orang yang bacaannya lebih baik, ya, orang yang hafalannya lebih banyak, ilmunya lebih tinggi, itu dibiarkan tidak diberi, yakni apa namanya, tidak diberi tempat untuk menjadi imam. Ya. Tapi yang jahil yang maju menjadi imam dan mempertahankan mimbar apa tempat sholatnya. Nah, ini sikap yang tidak legowo, sikap yang tidak fair karena kejahilan tersebut. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya imam sholat bertanggung jawab terhadap makmumnya. Nah, dan itu jangan kita gampangkan masalah imamah di dalam sholat. Karena imam bertanggung jawab terhadap makmumnya. Yang dalam arti sholatnya, bacaannya, kefasihannya. Ya, ini adalah merupakan tanggung jawab imam. Maka dari itu hendaklah seorang mengetahui statusnya, mengetahui dirinya. Ya. Orang yang mengetahui dirinya itu selamat. Orang yang tidak mengetahui dirinya itu binasa. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, ya, halaka imru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Binasalah orang yang tidak mengetahui dirinya. Ya. Jadi orang yang tidak tahu dirinya itu binasa. Maka langkah baiknya orang mengetahui dirinya. Aku pantas, aku tidak pantas. Aku layak, aku tidak layak. Ini orang yang selamat insyaAllah. Tapi kalau seorang dia tidak tahu dirinya, ya, maka ini akan menyerumuskan dia kepada kebinasaan. Na'udzubillah min dalik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak berhaknya seorang wanita menjadi imam. Jadi wanita tidak boleh menjadi imam kecuali kalau sama-sama wanita. Tapi kalau laki-laki, tidak ada imam perempuan memimpin laki-laki. Ya. Dan ada sebagian orang yang mempunyai pemikiran liberal beberapa waktu yang lalu menyebarkan tentang sholat berjamaah di Amerika, di New York atau di mana, seorang wanita jadi imam, seorang wanita jadi khatib. Ya, ini diketawain orang. Ya. Tidak bakal diterima walaupun dilakukan. Karena agama ini mempunyai aturan. Agama ini ada ajarannya, ada tuntunannya. Ya. Ya. Agama ini bukan semaunya kita. Ya. Tapi harus ada dasarnya, ada dalilnya. Ya. Oleh karena itu, orang yang berakal sehat, orang yang mempunyai hati yang bersih, maka dia akan mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tuntunan yang ada dasarnya, yang ada dalilnya, akan menjadi panutan baginya dan ikutan baginya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hadis yang berikutnya yaitu apa yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, juga dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul. Dahulu beliau Nabi alaihi wasallam mengusap ya pundak-pundak kami. Ya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, istawu wa la takhtalifu. Luruslah ya, dan jangan kalian berselisih. Fatakhtalifa qulubukum. Niscaya hati-hati kalian pun akan berselisih. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah orang yang di belakangku, yang di dalam solat, adalah orang yang baligh, orang yang berakal sehat, ya, orang yang dewasa. Itu yang berada di belakang imam. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Ini artinya Nabi alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita menjadi imam, hendaklah kita meluruskan saf. Dan ini penekanan yang banyak hadisnya disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam dalam sejumlah riwayat, bagaimana beliau ketika akan mengerjakan salat, beliau meluruskan saf. Ya, beliau melihat kepada makmum. Bahkan disebut dalam hadis ini, beliau sampai meratakan dengan tangan beliau pundak-pundak dari para sahabat supaya betul-betul lurus dan rapat. Ya. Ini menunjukkan perhatian Nabi alaihissalam dalam hal berkaitan dengan sholat berjamaah dan lurusnya shaf di dalam sholat. Ya. Lurusnya shaf di dalam sholat. Jangan kita gampangkan. Apalagi sebagai seorang imam, pemimpin dalam sholat, ya, dia harus melihat makmumnya, menyuruh mereka untuk meluruskan shaf mereka, untuk merapatkan shaf mereka. Jangan begitu selesai qomat langsung Allahu Akbar, ya, dan membiarkan makmum berantakan shaf-shafnya, shaf yang jarang, shaf yang tidak lurus, shaf yang tidak rapat. Ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Ajaran beliau dalam ketika menjadi imam sholat, sebelum beliau bertakbir Allahu Akbar takbiratul ihram, beliau melihat, meluruskan shaf-shaf para makmum yang ada di belakang beliau. Kemudian beliau memerintahkan dalam hadis ini, yang berada di belakang beliau adalah orang yang baligh, yang bisa mengikuti imam, ya, yang konsentrasi dalam sholatnya, sehingga kalau terjadi sesuatu, mungkin imamnya batal, imamnya keluar, dan makmum harus salah satu dari makmum harus menggantikan imam, maka orang di belakang beliau, di belakang imam ini harus orang yang paham betul tentang hal-hal yang terjadi dalam sholat. Makanya beliau mengatakan, hendaknya yang ada di belakangku adalah yang orang yang ulul ahlam, orang yang dewasa, orang yang akil, orang yang konsen, ya, yang tahu tentang hukum-hukum itu yang berada di belakang imam. Bukan sembarang orang, apalagi anak kecil. Kadang-kadang kita jumpai di sebagian masjid, yang di belakang imam itu anak-anak kecil. Bahkan kadang-kadang anak-anak belum baligh. Nah, ini satu hal yang harus diingatkan oleh imam. Kalau dia melihat di belakangnya ada anak kecil yang berdiri di belakang imam itu, maka dia harus merubah. Suruh yang dewasa yang berada di belakangnya. Ya. Karena kita tidak tahu, di saat sholat mungkin ada yang terjadi, imamnya batal, atau imamnya jatuh pingsan, bisa saja. Sehingga ada yang menggantikan imam itu. Yaitu orang yang berada di belakang imam tersebut. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, yang diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban untuk meluruskan shaf. Jadi meluruskan shaf, merapatkan shaf, ini adalah satu hal yang wajib. Ya. Nabi SAW tidak pernah sholat kecuali beliau selalu ingatkan makmumnya dalam sholat berjamaah. Menjadi imam, beliau meluruskan shaf, beliau menyuruh untuk merapatkan shaf. Ya. Ini yang banyak digampangkan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan ada sebagian orang ngece dalam masalah ini, memperolok-olokkan masalah merapatkan shaf. Ya. Ini semakin menunjukkan kejahilannya, semakin menunjukkan kesesatannya dan penyimpangannya dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada sebagian orang yang meremehkan masalah rapatnya shaf. Ya. Bahkan memperolok-olokkan naudzubillah min dzalik. Ya. Katanya biarkan iblis salat bersama kaum muslimin. Subhanallah. Ini perkataan orang yang sangat sangat hina mengucapkan kalimat tersebut. Rasulullah SAW mengatakan rapatkan shaf, luruskan shaf. Ya, jangan kalian biarkan syaitan itu di antara tempat-tempat salat kalian. Di antara kalian datang satu orang mengucapkan kalimat yang sehina-hinanya kalimat. Istihza kepada agama Allah. Ya. Memperolok-olokkan agama Allah. Yaitu biarkan iblis syaitan salat. Subhanallah. Nauzubillah. Kita berlepas diri dari orang seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini bahwa merupakan kewajiban imam ketika dia akan memimpin salat, dia memperhatikan shaf-shaf. Ya, melihat ke belakang. Ya, melihat, suruh merapatkan, suruh meluruskan shaf-shaf tersebut. Ya. Ini adalah hal yang seyogianya dilakukan oleh imam sebelum dia mengucapkan takbir atau takbiratul ihram. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bahwa ikhtilaf, perselisihan ini penyebab rusaknya hati. Ya. Penyebab rusaknya hati. Maka dari itu seorang berupaya untuk tidak berselisih dan menjaga lisannya, menjaga perilakunya, menjaga akhlaknya supaya tidak berselisih. Ya. Apalagi kita menyadari kaum muslimin dan bersaudara memiliki persaudaraan yang khusus, ya, jika dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai, karena akan mempercerai-beraikan hati kamu sekalian. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang zahir itu mempunyai pengaruh kepada yang batin. Karena Nabi SAW mengatakan di sini, luruskan shaf-shaf kalian, jangan kalian berpecah belah atau jangan kalian berselisih, karena nanti akan berselisih hati-hati kalian. Maka amalan yang zahir, amalan yang tampak ini adalah amalan yang mempunyai pengaruh kepada yang tersembunyi. Mempunyai pengaruh pada yang tersembunyi. Ya. Maka dari itu tidak bisa dipungkiri. Apa yang disembunyikan itu tampak dari perbuatannya. Dari apa yang zahir, tidak bisa dipungkiri. Ya. Walaupun lisannya mengatakan A, lisannya mengatakan B, lisannya mengatakan C, tapi perilaku, perbuatan menunjukkan apa di batinnya. Ya. Menunjukkan apa di batinnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadis ini, agar kita selalu menyamakan antara yang lahir dan yang batin. Ya. Persamaan yang lahir ini akan menjadikan yang batin pun sama. Ya. Makanya disebutkan di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa adh-dhahiru atau lidh-dhahir atharun fi takwinil batin. Apa yang tampak bisa membentuk apa yang tersembunyi. Ya, apa yang tersembunyi. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang mendahulukan orang yang mempunyai keutamaan baik dari sisi ilmu, pemahaman, ya, bacaan, ini yang didahulukan menjadi imam. Ya. Yang dahulu menjadi imam di dalam sholat ataupun yang lainnya. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa hendaklah yang berdiri di belakang imam ketika sholat berjamaah adalah orang yang termasuk dia ahlul ilmi, yang paham tentang ilmu, yang paham tentang fikih dalam sholat, sehingga kalau terjadi sesuatu maka dia yang bisa mengambil tindakan atau mengambil sikap untuk melanjutkan sholat bersama makmum, ya. Ketika imam Misalnya ada suatu hal, imam meninggalkan tempat, atau terjadi yang lainnya. Maka yang di belakang inilah yang akan menggantikan yang imam tersebut. Makanya orang yang berada di belakang imam harus orang yang paham, yang ngerti, yang punya ilmu, yang konsen dalam sholatnya, sehingga dia mengikuti betul sholatnya imam, dan dia bisa melakukan sesuatu kalau terjadi suatu hal yang mengharuskan dia maju melanjutkan sholat, memimpin kaum muslimin, menggantikan imam yang batal tadi, atau yang karena suatu hal imam itu tidak bisa melanjutkan sholat berjamaahnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. An-Nawawi rahimahullah berkata, "Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala." Dan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga ridha Allah atas beliau, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Hendaknya yang berada di belakangku orang-orang yang balig, yang dewasa, yang berakal. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang berikutnya. Ya. Wa iyyakum wa haishatil aswaq. Dan hendaklah kalian menjauhi suara-suara seperti suara-suara di pasar. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang suasana di masjid itu harus beda dengan suasana di pasar. Kalau di pasar itu banyak suara-suara, kadang-kadang ada pertengkaran, kadang-kadang ada penawaran, kadang-kadang ada hal-hal yang lain, ya, yang menjadikan suara itu macam-macam di pasar, di masjid tidak boleh demikian. Masjid Baitullah yang harus dimuliakan, harus dihormati. Masjid adalah tempat untuk berzikir pada Allah, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa dan yang lainnya, dari amal-amal kebaikan, tempatnya itu di masjid. Maka masjid tidak boleh jadikan seperti di pasar, bertengkar, ribut, berdebat yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini tidak dibenarkan dilakukan di masjid. Maka yang salah mengingatkan kepada kita dalam hadis ini, waspadalah kalian, jauhilah kalian dari menjadikan masjid itu seperti di pasar. Yaitu berkaitan dengan suara-suara. Dengan suara-suara. Nah, hadis ini, ya, yang bagian pertama dari hadis ini, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, dan sudah diambil pelajaran darinya. Namun ada hal-hal yang lain, bahwa yang diambil dari hadis ini, makmum atau orang-orang yang sholat di masjid dilarang membuat fitnah dalam masjid dengan bertengkar, dengan berdebat, ya, atau mempermasalahkan sesuatu dibicarakan di masjid, diributkan di masjid. Ini tidak dibolehkan, ya. Kenapa? Masjid adalah Baitullah. Orang yang masuk masjid dia menginginkan kekhusyuan dalam sholatnya, dalam mengajinya, dalam zikirnya, dia ingin kehusyuan. Maka jangan jadikan masjid itu keributan dan suara-suara yang membuat gaduh dalam masjid. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa masjid memiliki kehormatan. Ya. Masjid adalah Baitullah yang paling dicintai oleh Allah. Bumi yang paling dicintai oleh Allah itu masjid. Sebaliknya pasar adalah yang paling dimurkai atau dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tempatkanlah masjid pada tempatnya. Sebagai Baitullah yang dia memiliki kehormatan, maka dari itu dilarang berjual beli di masjid. Dilarang mengumumkan barang yang hilang di masjid. Ya. Dilarang untuk membaca perlombaan syair di masjid. Ini tidak dibenarkan. Karena masjid adalah Baitullah, tempat yang mulia, rumah Allah yang harus dihormati karena dia memiliki kehormatan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang saf-saf kaum muslimin. Ya, itu ada orang-orang berilmu, orang-orang yang mempunyai hafalan Al-Quran, yang tahu tentang ilmu hukum, ini mereka di saf yang depan. Apalagi terutama di belakang imam. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, ya. Yang terakhir adalah wanita, saf wanita. Sesuatu wanita berada di paling belakang. Ya. Jadi saf di dalam salat juga ada pengaturannya. Ada pengaturannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, insyaallah nanti kita baca hadis ini, namun keterangannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Yahya wa qila Abi Muhammad Sa'al bin Abi Hathmah Al-Ansari radhiyallahu anhu qal, dari Abu Yahya. Ada juga yang mengatakan nama panggilannya bukan Abu Yahya tetapi Abu Muhammad, dan nama aslinya adalah Sa'al bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu. Beliau juga dari sahabat dari kaum Ansar. Beliau berkata, intalaqa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah ibnu Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawma idzin sulhun. Pernah Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud, mereka berangkat ke Khaybar. Dan Khaybar ketika itu sudah terjadi perdamaian di situ. Fatafarraq. Lalu dua orang ini berpisah. Yaitu Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud. Fa'ata Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal. Maka datanglah Muhayyisah kepada Abdullah bin Sahal. Wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan. Ketika itu Abdullah dalam keadaan terbunuh dan berlumuran darah. Abdullah bin Sa'ad. Fadafanahu. Maka kemudian Muhayyisah bin Mas'ud mengubur Abdullah bin Sa'ad. Thumma qadima al-Madinata. Kemudian beliau datang ke kota Madinah. Jadi kembali ke Madinah dari Khaybar. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisah wa Huwayyisah ibn Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdurrahman bin Sahal, Muhayyisah dan Huwayyisah bin Mas'ud, mereka berangkat menuju atau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhab Abdurrahman yatakallam. Kemudian Abdurrahman berbicara. Ketika Abdurrahman akan bicara, faqal, maka Nabi SAW mengatakan, kabbir kabbir. Yani, dahulukan yang biarkan yang lebih tua yang berbicara. Wa huwa ahdatsul qaum. Karena Abdurrahman ketika itu, Abdurrahman bin Sahal, ini yang paling muda. Yang paling kecil usianya. Dibandingkan dengan dua yang lainnya. Ketika dia akan mengangkat bicara, Nabi SAW mengatakan, kabir kabir, ini biarkan yang besar atau yang lebih tua yang bicara. Fasa kata, maka Abdurrahman bin Abdul bin Sahal diam. Setelah mendengar atau mendengar perintah Nabi SAW, biarkan yang lebih tua yang berbicara. Fasa kata, kemudian dia diam. Fatakan lama, ya, kemudian yang duanya berbicara kepada Nabi SAW. Fakol atalifuna watastahiquna qatilakum, apa kalian bersumpah dan kalian akan yang dimenangkan dalam perkara ini. Insyaallah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang masalah ini. Ini berkaitan dengan masalah qasamah, ya. Bagaimana seandainya ditemukan jenazah di satu tempat yang di situ ada perjanjian perdamaian. Nanti kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini dari pembahasan tentang hadis Nabi SAW. Dan insya Allah setelah ini akan kita masuki sesi yang berikutnya, ya tanya jawab jika ada pertanyaan. Aku lupa lihada wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan atau sesi materi yang telah disampaikan. Dari penjelasan beberapa hadis pada kitab Riyadhus Shalihin di pagi hari ini, dan sebagaimana telah disampaikan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon ke nomor 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat di 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba mempersilakan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana? Pak Rasid, Pak, Jakarta Pusat. Baik, Pak Rasid, tafadhol, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Begini, Pak. Nah. Imam-imam rawatib ini kan yang ada ini berdasarkan dari dulu ya itu-itu aja gitu. Maksud saya, sampai saat ini kan tidak ada semacam fit and proper test gitu untuk menjadi imam rawatib. Karena pengalaman itu imam-imam rawatib juga bacaannya kurang pas gitu kan, atau gerakan-gerakannya yang belum sesuai sunnah. Pertanyaan saya, bagaimana kita memberitahu gitu, apakah kita langsung ataukah kita ke pengurus masjid yang menegurnya gitu, apakah bacaan atau gerakannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasid atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan dari Bapak Rasid di Jakarta Pusat. Memang betul apa yang ditanyakan oleh beliau, ya, dan apa yang beliau sampaikan pada realita dari kehidupan kita di masjid-masjid kebanyakan kaum muslimin, ya memang tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang menjadi imam, yaitu yang bacaannya kadang keliru, makhraj-makhraj yang huruf juga tidak jelas atau salah, ya. Ini satu hal yang memang memprihatinkan. Satu hal yang memprihatinkan. Dan beliau menanyakan tentang bagaimana semestinya kita kalau ingin untuk menegur atau mengingatkan kepada terhadap imam-imam yang demikian. Maka wallahu a'lam, kami melihat ada imam itu orang yang kita kenal baik. Dia menerima nasihat. Dia terbuka. Nah, kalau orang seperti ini, maka dengan niat, dan kita tunjukkan akan niat yang baik kita, keikhlasan kita untuk mengingatkan dia, kita bicara dengan baik, kita ingatkan, ya. Mungkin kita menyuruh dia untuk memperbaiki bacaannya, ya, atau kembali belajar lagi. Ini kalau memang imam tersebut, kita kenal orang itu. Dia baik hubungannya dengan kita. Dia tidak tersinggung kalau diingatkan, ya. Maka boleh kita secara langsung mengingatkan sebagai seorang teman yang baik, saudara yang baik, ya. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Maka apabila demikian keadaannya, kita mungkin bisa menyampaikan kepada TKM, kepada takmir, ya, atau pengurus, supaya mereka yang memanggil imam tersebut, mereka memberi nasihat atau memberikan masukan paling tidak. Ya, mudah-mudahan imamnya mau menerima. Dia bisa memperbaiki. Ya. Karena memang tidak mesti juga setiap ada imam yang keliru, ya, atau mungkin yang kurang bacaannya langsung dicopot dari imamnya. Ini juga nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Terutama yakni masalah perpecahan, perselisihan. Tapi hendaknya diberikan masukan kepadanya untuk memperbaiki bacaannya, ya, untuk yakni terus berlatih, ya, agar bacaannya bagus, agar bacaannya benar, ya. Jadi Mungkin ini dengan jalur TKM dan jalur takmir dan jalur yayasan yang memegang masjid tersebut. Ini cara yang kedua. Tapi intinya tetap harus ada saling nasihat menasihati, wasiat wasiat yang kebaikan dan kesabaran. Ini harus tetap ada pada umat ini. Juga diingatkan pada mereka tentang tanggung jawab seorang imam pada makmumnya. Tanggung jawab dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tentang sholatnya. Jadi masalah imam atau sholat, kepemimpinan dalam sholat, ini bukan masalah yang gampang. Masalah tanggung jawab. Ya. Ini ibadah pada Allah. Bukan ajang untuk berlomba, ajang untuk apa namanya, untuk penampilan, tidak. Tapi ini adalah amanah yang diberikan kepada orang yang menjadi imam. Dan amanah yang diberikan ini memimpin sholat adalah amanah yang amat besar. Ya. Masalah sholat, masalah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Maka jangan digampangkan. Mungkin juga dengan bahasa-bahasa yang demikian, yang menjadikan seorang takut pada Allah, maka dia akan tahu dirinya. Bahwa bacaannya kurang, masih ada orang lebih baik, lebih pantas jadi imam, sehingga dia pun akan mundur dengan baik, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya inti kembali pada bagaimana dengan hikmah kita menyampaikan, baik secara langsung, ataupun kepada yang lebih berwenang dalam masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan di kesempatan ini dari penjelasan atau pertanyaan Bapak Rashid. Berikutnya kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di meja redaksi kami, satu di antaranya. Ustaz, mohon dijelaskan tentang apakah keutamaan menjadi imam sholat sehingga dibahas atau menjadi pembahasan yang cukup panjang. Bukankah menjadi imam berarti mendapatkan tanggung jawab dan resiko yang sangat besar? Mohon petunjuknya Ustaz. Barakallahu fikum dari hamba Allah. Baik. Tentang keutamaan seorang menjadi imam sholat, ini tentu memiliki keutamaan yang besar. Pertama, dari status sholat itu sendiri. Sholat ini adalah ibadah yang khusus, yang mana sholat ini Allah perintahkan kepada seluruh nabi-nabi Allah. Allah perintahkan untuk sholat kepada Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, Maryam, ibu Nabi Isa, walaupun bukan nabi, tapi beliau ibu Nabi Isa, kepada Nabi SAW. Jadi, keutamaan sholat itu menjadikan imamatus sholat, pemimpin dalam sholat, memiliki keutamaan yang besar. Kemudian yang kedua, bahwa memimpin orang beribadah pada Allah. Ya. Apalagi dengan ikhlas. Karena Allah dia tidak mengharapkan dunia. Dia tidak mengharapkan digaji. Dia tidak mengharapkan dipuji. Dia tidak mengharapkan sanjungan atau yang lainnya. Tapi dia betul-betul ingin memimpin manusia untuk beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Pada rukun iman Islam yang terpenting dan terutama setelah dua kalimat syahadat. Maka tentu ini memiliki keutamaan yang besar. Maka dari itu diatur betul oleh Islam. Oleh Nabi SAW dijelaskan. Siapa yang pantas jadi imam? Dan Nabi SAW adalah orang memimpin sholat seumur hidup beliau. Setelah diangkat menjadi Rasul, apalagi ketika beliau di Madinah, ya, di masjid beliau, beliau adalah pemimpin dalam sholat. Kecuali dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan bepergian, baru beliau mengangkat yang lainnya sebagai wakil beliau untuk memimpin sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa imamatus sholat adalah suatu pekerjaan, tugas yang dijalankan pertama kali, yakni dalam umat ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Abu Bakar Siddiq sendiri ketika Nabi Sallam pada suatu saat sedang pergi mendamaikan dua kabilah yang berselisih, kemudian Abu Bakar Siddiq didatangi oleh Bilal. Dan Bilal menyuruh Abu Bakar Siddiq untuk menjadi pemimpin sholat. menjadi imam kepada para sahabat. Begitu Nabi SAW datang, padahal Abu Bakar Siddiq sudah bertakbir, takbiratul ihram. Kemudian beliau tahu Nabi SAW datang, beliau langsung mundur. Nabi SAW mengatakan, teruskan salatmu. Tapi Abu Bakar Siddiq kemudian tetap mundur, dan Nabi SAW maju menjadi imam. Ini menunjukkan keutamaan. Ya. Bahkan Abu Bakar Siddiq sendiri merasa tidak pantas menjadi imam di saat adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi seorang yang mukhlis dalam menjadi imam, dia memimpin solat, ini satu amal yang mulia, ya, satu amal yang luar biasa keutamaannya, ya, bagi seorang yang memimpin solat. Apalagi orang yang memperhatikan bacaannya, rukun-rukun solatnya, syarat-syarat solatnya, tumakninahnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan solat, kalau dia perhatikan betul, secara benar, secara tepat, maka fadilahnya akan besar dan jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.